menyukaimu walau kau telah dimiliki, tapi ku tak peduli, ku tak mau tahu, ku mengharapkanmu walau sangat mustahil, karena kau telah dimiliki, tetap aku coba mati mati. Aku pasti buktikan kepadamu, dia kekasihmu, aku tak hiraukan cinta ini kalahkan segala. Sampai